Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashira at-talabah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas bab yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, al-hajrul masyru', hajr yang disyariatkan. Maka dalam bab ini beliau membawakan nusus, apakah itu dari Al-Quran ataukah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berkaitan dengan disyariatkannya al-hajr li ahli al-kufur wa ahli al-ma'asi wa ahli al-fisqi wa ahli al-bid'i wa man 'ala shakilatihim. Ada dua ayat yang disebutkan oleh beliau, dinukilkan dari firman Allah jalla wa ala beserta dengan tafsir para a'immah al-mufassirin, di antaranya al-imam al-Qurtubi wal-imam al-Tabari alaihima rahmatullah. Begitu pula telah kita bacakan hadis yang dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah dalam pembahasan ini, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghajar Ka'ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah, karena mereka tidak berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuju Ghazwatu Tabuk. Maka hajar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik beserta dua orang yang bersama beliau selama 50 hari 50 malam, bukan hanya 3 hari akan tetapi sampai 50 hari 50 malam. Tidak ditegur oleh Nabi, diacuhkan oleh Nabi, tidak dijawab salamnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat yang ada di sekeliling beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Begitu pula ayuhat talabah, kita telah membacakan ucapan Al-Hafid Ibn Hajar alaihi rahmatullah, apa yang berkaitan dengan syarah beliau dari penjelasan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Ketika Imam Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan ma yajuzu minal hijrani liman asa, apa yang diperbolehkan dari seorang ketika dia menghajar orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita alhamdulillah telah menyelesaikan penjelasan dari Al-Hafidh Ibn Hajar alaihi rahmatullah. Sedikit kita mengulangi apa yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah melanjutkan, wa hadzal amru qarrarahu ghairu wahidin minal ulama kal-Khattabi rahimahullahu ta'ala haythu qala fi ma'alimis sunan mu'alliqan ala kisrati Ka'bin. Beliau hafidhahullahu wara'ah mengatakan perkara ini, yakni apa yang berkaitan dengan diperbolehkannya seorang muslim menghajar muslim yang lainnya, telah menjadi sebuah kesimpulan dari banyak para ulama, bukan hanya satu, dua, atau tiga. Di antaranya adalah apa yang disimpulkan oleh Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah ketika beliau membahas dalam karya beliau yang berjudul Ma'alimis Sunan dan memberikan komentar pada kisah Ka'ab bin Malik yang dihajar oleh Nabi SAW. Kalaulah perkara tersebut merupakan satu hal yang haram, maka niscaya tidak akan dilakukan oleh Nabi SAW. Ma'adzallah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi Nabi alaihi salatu wassalam dari perkara keharaman. Namun dihajarnya Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal bahkan sampai 50 hari 50 malam menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini adalah perkara yang masyru'. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada kaitannya dengan keinginan dan hawa nafsu beliau sendiri. Akan tetapi benar-benar in huwa illa wahyun yuha. Benar-benar wahyu yang datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah mengatakan fihi minal ilmi, di dalam hadis, di dalam kisah Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, anna tahrimal hijrati bainal muslimina akthar min thalathin innama huwa fima yakunu bainahuma min qibali atabin wa mawjidatin. Sesungguhnya keharaman yang berkaitan dengan haramnya, tidak bolehnya seorang muslim menghajar muslim yang lainnya, seorang muslim menghajar saudaranya, keharaman ini, kata Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, yang tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam adalah sebatas pada perkara-perkara yang terjadi di antara keduanya, di antara dua orang yang berselisih, bainahuma min qibali atabin, apakah salah satu dari mereka melakukan hal yang dimakruhkan, yang tidak disenangi, yang dibenci, wa maujidatin. Maujidatin maknanya adalah al-ghadab, yang mungkin salah satunya melakukan satu hal yang menyebabkan yang lainnya marah, yang lainnya kecewa, sahabatnya sakit hati, dan yang seterusnya dalam perkara-perkara duniawiyah seperti yang sudah kita simpulkan kemarin. Ini baru diharamkan. Jadi bukan karena urusan din, bukan karena urusan akidah, bukan karena urusan agama, akan tapi hanya urusan-urusan duniawi. Sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, dan yang seterusnya. Atau mungkin sebab lain, litaksirin fi hukukil isyrah wa nahwiha. Mungkin ada kekurangan dari kewajiban-kewajiban yang ditunaikan, dari hak-hak yang diterima oleh sebahagian temannya tersebut, oleh sahabatnya tersebut. Sehingga ketika ada hal-hal yang menjadikan dia kecewa, dia merasa tidak dipenuhi haknya, maka dia marah, emosi, naik pitam. Hubungan kekerabatannya, hubungan kekeluargaannya, hubungan persaudaraannya terganggu. Sekali lagi dalam urusan ad-dunyawiyah, dalam urusan duniawi. Maka ini yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. La yahillu li muslim, kembali kepada hadis yang sudah kita bahas, tidak halal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seseorang untuk menghajar akhahu, saudaranya, fauqa thalathi layal, lebih dari 3 hari 3 malam, Kapan keharaman ini berlangsung? Apabila yang menjadikan sebab berselisihnya dua orang tersebut, berpecahnya dua orang tersebut adalah urusan-urusan duniawiyah. Perkara yang membuat dia membenci saudaranya, urusan duniawi yang membuat marahnya, membuat naik pitam saudaranya, dan yang seterusnya. Duna makana min dhalika fi haqqiddin, bukan dalam perkara agama. Ini syahidnya, ayuhat talabah, ya ra'akumullah, bukan dalam urusan agama. Fa inna hijrata ahlil ahwa'i wal bid'ati da'imatun ala marril awqati wal azman. Ma lam tadhhar minhum at-taubatu war-ruju'u ila al-haq. Adapun hijrah, yakni al-hajr, yang dilakukan oleh ahlus sunnah wal jamaah kepada ahlul ahwa, kepada ahlul bid'ah, maka ini kata beliau da'imatun, yakni mustamirratun, akan terus berlangsung. Dan seperti yang kita sebutkan pada akhir pertemuan kemarin, tidak ada urusan duniawi yang mereka lalaikan dari hak-hak kita. Tidak ada urusan pribadi ketika ahlus sunnah menghajar al-mubtadi'ah, murni dalam hak ad-din, murni dalam urusan agama. Maka ini kata beliau da'imatun ala marril awqati wal azman, akan terus menerus berlangsung sampai kapanpun, akan terus berlangsung as-sira' bainal haqqi wal batil, peperangan antara al-haq dengan al-batil akan senantiasa ada. Tidak akan mungkin al-haq talbasu bil batil, al-haq tidak akan mungkin untuk kamu talbis, untuk kamu samarkan dengan kebatilan, wa'iyadzu billah. Ada satu saat kapan hajar tersebut bisa diangkat, bisa tidak lagi diamalkan oleh ahlus sunnah. Kapan? Ma lam tadhhar minhum taubah warruju' ilal haq, ketika nampak taubat dari sisi ahlul bid'ah dan nampak bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin kembali kepada kebenaran, baru terangkat hajarnya. Tapi selama mereka masih beristimrar, selama mereka masih menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan adalah bid'atun hasanah, bahkan berkoar-koar, bahkan menyampaikan dalam ceramah-ceramah yang ada mengajak kaum muslimin untuk melakukan kebid'ahan demi kebid'ahan tersebut, du'at ila bid'ihim, mereka mengajak kepada bid'ah-bid'ah yang mereka kerjakan. Maka akan terus berada dan akan terus berlangsung hajar ahlus sunnah kepada ha'ula al-mubtadi'ah. As-sira' bainal haqqi wal batil. Wa ghairihi minal ulama. Dan selainnya, selain al-imam al-khattabi, dari kalangan para ulama pun memiliki kesimpulan yang serupa, memiliki kesimpulan yang sama, berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliau telah melakukan sebuah kemaksiatan. Kapan hajar tersebut terangkat dari sisi Nabi? Kapan hajar tersebut dihilangkan dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau dan para sahabat beliau tidak lagi mengamalkannya ketika Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal benar-benar telah diterima dan dipersaksikan taubatnya langsung dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barulah kembali keadaannya seperti semula. Maka selama ahlul ma'asi, ahlul fisqi, ahlul kufri, atau mungkin ahlul bid'ah masih berada pada kungkungan bid'ah mereka, maka akan terus berlangsung seperti apa yang disebutkan oleh al-imam al-khattabi, hajar ahl sunnah kepada al-mubtadi'ah. Ayuhat talabah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang dituliskan oleh Syekhuna Hafidhahullah Wara'a dalam pembahasan yang berikutnya. Bab yang ketiga yang disebutkan oleh beliau Hafidhahullah Wara'a, bayanu jumlatin minal maqasid asy-syar'iyyah liqa'il hajri syar'i 'alal mukhalif. Bab yang ketiga berkaitan dengan bayan, penjelasan. Jumlatin minal maqasid. Penjelasan dari beberapa maksud tujuan syariat. Liqa'il hajri syar'i. Ketika hajar syar'i tersebut memang disyariatkan oleh Allah khususnya alal mukhalif. Khususnya kepada orang-orang yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kita bacakan, berkata Syekhuna Abu Usama Hafizahullah Wara'ah, yambagi an tantabiha ila hadzal amril azim. Sudah sepantasnya untuk kita semua memperhatikan dengan seksama perkara ini. فكثير ممن يتكلم في الباب يغفل ذكر المقاصد الشرعيه في هذا الباب. Karena banyak sekali mereka-mereka yang membahas tentang hajar syar'i, hajar mubtadi'ah, hajar ahlul fisqi, hajar ahlul kufur dan yang lainnya, akan tetapi mereka yughfilu, akan tetapi mereka lalai, mereka mungkin terluputkan dari menyebutkan maqasid, tujuan syar'iyah, tujuan syariat dari amalan ini. Karena hajar ini merupakan amal ibadah. A'anil hajar syar'i al-mukhtassa bil mukhalif. Yang aku maksudkan adalah maksud dan tujuan dari disyariatkannya hajar kepada mereka orang-orang al-mukhalif, orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf. Idza taqarrara ayyuhal ahibbah ma sabaqa. Apabila kita sudah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu, yakni bahwa hajar terbagi menjadi dua, hajar yang mamnu', yang dilarang, bahkan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan di sana ada jenis yang kedua, hajar yang bahkan diperintahkan oleh Allah, sebagaimana nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghajar sebahagian istri-istri beliau, sebahagian ummahatul mukminin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi', Hilal ibn Umayyah, sebagaimana Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma menghajar sang putra yang bernama Bilal ibn Abdullah ibn Umar. Berarti ini masyru', disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa inna naqul, kalau kita sudah faham semua itu, maka kita akan menyimpulkan, innal hajra syar'iyya ibadatun minal ibadat. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita, kata beliau, innal hajra syar'i, bahwasanya hajar syar'i ini ibadatun minal ibadat, adalah salah satu bentuk ibadah dari sekian banyak ibadah. Wal ibadatu yajibu an takuna ala wafqi syar'i al mutahhar. Dan apapun yang namanya ibadah, maka wajib untuk menyesuaikan dengan syariat Allah yang maha suci ini. Jadi ibadah enggak bisa sembarangan dilakukan. Ibadah pun harus dilakukan berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih pada poin yang paling utama, insyaallah taala akan disampaikan oleh beliau pada pembahasan setelahnya, adalah al-ikhlas. Membutuhkan yang namanya keikhlasan di dalam melakukan ibadah al-hajr secara khusus. Wal ibadatu kulluha laha maqasid syar'iyyatun, dan semua ibadah pasti memiliki maksud-maksud syariat, tujuan-tujuan ketika syariat mengajarkan hal itu. Awalaisa dzalika kadzalik? Apakah benar demikian? Bala. Fama min ibadatin illa walaha maqasid syar'iyyah. Maka tidak ada satupun dari ibadah dalam al-Islam, tidak ada satupun ibadah dalam syariat Allah, syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti ada tujuan syariatnya. Kenapa hal ini disyariatkan? Beliau akan menyinggung kenapa zakat disyariatkan. Ada tujuan-tujuannya. Menghibur fuqara dan yang lainnya akan disebutkan oleh beliau. Minha dzahir wa minha ghairu dzahir. Di antara tujuan syariat dari ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada para umatnya, ada di sana maksud tujuan yang zahir, yang nampak, yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat. Ada pula yang ghairu zahir, ada pula yang tidak nampak. Akan tapi yang harus kita yakini, setiap ibadah pasti ada maksud dan tujuannya. Apakah kita mengetahui ataukah tidak mengetahuinya? Fa masalan, kata beliau contohnya, adalah az-zakah. Contohnya adalah az-zakah, kata beliau, ibadah zakat. Minha tazkiyatul mal, di antara maksud dan tujuannya dari diwajibkannya zakat kepada hamba-hamba Allah adalah tazkiyatul mal, agar harta-harta yang dimiliki oleh para hamba tersebut bisa menjadi suci, bisa bersih. Wa minha tathhirul mar'i, begitu pula tujuan zakat tadi, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat tadi. Al-fa'il, orang yang berzakat pun jiwanya bersih dari asyuh, dari kekikiran, al-bakhil. Bersih jiwanya, menjadi jiwa yang suka menderma, suka mengeluarkan hartanya, suka bersedekah dan yang lainnya. Wa min hada, di antara maksud dan tujuan dari zakat tersebut, muwasatul mu'minina minal fuqara wa man hum min ahliha ila ghairi dhalik, adalah sebahagian kaum mukminin, terutama al-aghnia, memberikan hiburan kepada siapa? Al-fuqara, saudara-saudara mereka, dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat-zakat tersebut dan yang lainnya dari maksud tujuan dari zakat itu. Ini yang kita ketahui dari kenapa zakat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan harta, membersihkan si empunya harta dan menjadi hiburan bagi al-fuqara. Begitu pula kata beliau, wa kadzalika shalah, begitu pula amalan atau ibadah salat, fiha maqasid syar'iyyah, ada tujuan utama di balik ibadah salat tadi. Wa kadzalikal hajj, begitu pula ibadah haji, lahu maqasid syar'iyyah wa hakadha. Amalan haji, jihad, demikian thalabul ilmi, birrul walidain, silaturahim dan amalan-amalan ibadah yang lainnya pasti memiliki maksud dan tujuan. Kembali seperti apa yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, minha dhahir wa minha ghairud dhahir. Antara maksud dan tujuan tersebut ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Tapi yang harus kita yakini, pasti Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu, mensyariatkan sesuatu, menganjurkan sesuatu, bukan abathan, bukan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada maqasidnya, pasti ada tujuannya. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, idzan kesimpulannya, ma min ibadatin illa walaha maqasid syar'iyyah, tidak ada ibadah kecuali pasti ada tujuan-tujuan kenapa hal tersebut disyariatkan. Ja'at bihan nusus, yang dijelaskan dalam nas Al-Quran taukah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa fi tahqiqil maqasid syar'iyyah hifadun ala syari'ati ayyuhal ahibbah. Kemudian kata beliau, apabila maksud dan tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut ditahqiq, direalisasikan, diamalkan, ini merupakan bentuk hifadzun ala syariah, merupakan bentuk dari dijaganya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim syai'irallah fa innaha min taqwal qulub, mereka orang-orang yang mengagungkan, memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu bahagian dari ketakwaannya hati dia, ketakwaan yang luar biasa yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula apabila seorang melakukan apa yang berkaitan dengan maqasid syar'iyyah, bisa hifadzun, menjaga ala syariah, menjaga syariat ini. Wasiyanatuhu syari'ah minad dakhil, wasiyanatu asy-syari'ati minad dakhil, dan menjaga syariat Islam dari ad-dakhil, dari sesuatu yang asing, dari apa-apa yang di luar dari syariat Islam, dari jenis-jenis muhdatsat, perkara-perkara yang baru, al-bid'ah, perkara-perkara bid'ah. Terjaga syariat Islam menjadi tetap syariat yang murni, tetap syariat yang jernih. Kenapa? Karena maksud dan tujuannya diamalkan oleh hamba-hamba Allah, diamalkan oleh umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanqiyatuha mimma ta'allaqa biha, dan membersihkan maksud tujuan syariat, mengamalkan ini, mewajibkan ini, menyarankan itu dan yang lainnya, membersihkan pula apa-apa yang bergantung, apa-apa yang menempel pada syariat-syariat tersebut. Mungkin sebahagian kaum muslimin menganggap bahwa setiap zikir yang dilakukan 1000 kali misalkan setelah sholat, maka itu adalah hal yang baik. Maka itu adalah hal yang menjadikan seorang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin itu diwajibkan atau mungkin disunahkan dan yang lainnya. Sebagian muslimin mungkin demikian anggapannya. Maka apabila kita mempraktekkan, mentahqiq, merealisasikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau alaihi salatu wasallam, kita amalkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahwa yang dianjurkan oleh beliau alaihissalatu wassalam setelah sholat adalah bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali. Adapun bilangan yang lebih dari itu, apabila dilakukan setelah dari sholatnya, wajib, maka sesuatu yang membutuhkan dalil tambahan. Maka kalau zikir ini kita praktekkan di tengah-tengah kaum muslimin, akan membersihkan fikrah-fikrah, karat-karat yang ada di tengah-tengah mereka. Oh, ternyata yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tidak tepat, ternyata tidak benar, ternyata tidak sesuai dengan hadis Nabi. Itu yang diinginkan memang, agar umat bisa belajar, agar umat bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Kullu dhalika fardun lazimun ala kulli wahidin minal mu'minina kullun bihasabihi. Maka maksud dan tujuan dari syariat ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu dan yang lainnya, ini adalah satu hal yang wajib, yang lazim untuk dikerjakan oleh kaum muslimin sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka. Wa min muhammati dhalik, dan di antara hal yang bisa kita praktekkan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang berkaitan dengan hajar mubtadi'ah, hajar ahli al-fisqi, hajar ahli al-kufri. Kata beliau, al-wuqufu bihazmin amama al-bid'ati wal mubtadi'ah bi'ilmin wa 'adlin. Di antara apa yang bisa kita lakukan adalah kita berhadapan, dengan kebid'ahan dan mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, bi'ilmin wa adlin, dengan sikap penuh ilmu dan sikap penuh keadilan. Wal ma'siyati wal mujahirina biha, kita berhadapan dengan kemaksiatan dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan secara sorohah, mujahir, terang-terangan dia melakukan kemaksiatan. Kita pun berhadapan dengan kemaksiatan dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yakni pelaku maksiat, pun dengan penuh ilmu dan penuh keadilan. Wastikhdamu turuqi syar'iyyah fi diddi adawanihim atau udwanihim wa raddi kaidihim, dan kita harus menggunakan cara-cara syar'i dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di sisi mereka, untuk membantah, untuk membatalkan kaidihim, makar-makar mereka. Jadi tidak bisa yang namanya ingkarul mungkar itu dilakukan dengan apa yang kita inginkan dari hawa nafsu kita. Misalkan seperti di bulan Ramadan sekarang, ayuhat talabah, kita melihat di hadapan kita ada orang yang kita yakin dia muslim, kemudian dia merokok, makan, dan yang lainnya di tengah hari bulan Ramadan. Maka mengingkari kemungkaran yang keliru, yang salah, adalah kita langsung menyerang dan membunuh waliyadzubillah orang tersebut. Kenapa? Ini orang kafir sudah. Saking semangatnya dia ingin menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ala mahlak, harus tenang di dalam ingkarul mungkar. Apakah halal darah dia untuk kita bunuh? Apakah halal darah dia untuk kita tumpahkan? La wa alfu kalla. Bahkan haram darah dia untuk tertumpah. Nasihati dengan cara, makanya oleh Syekh Hafidhahullah Wara'ah dijelaskan oleh beliau caranya turuqus syar'iyyah. Mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut harus dengan cara yang syar'i. Sehingga kita melakukan amalan-amalan ibadah, al-hajr, dan yang lainnya dengan bimbingan apa yang ada dalam syariat Allah dan Rasulnya. Apa yang telah dilakukan oleh para sahabat, apa yang telah dilakukan oleh para immatus salaf. Sejalan dengan apa yang mereka kerjakan. Wa idharu ma'lam al-wala' wa... Begitu pula untuk menampakkan al-wala wal-bara. Menampakkan kepada siapa kita harus loyal, menampakkan kepada siapa kita harus berlepas diri. Wal-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Wal-hubbi fillahi wal-bughdi fillah. Kita bisa tahu kepada siapa kita harus cinta karena Allah, kepada siapa kita harus benci karena Allah. Lianna madarra haula, madarra haula la yaqifu atau la taqifu indal mubtadi'i awil asi nafsihi al mujahir bil ma'siyah bal tata'adda. Karena kemudaratan mereka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan wal iyadhu billah, bukan hanya kepada diri mereka sendiri. Kemudaratan dampak negatif dari kemaksiatan yang mereka lakukan, kebid'ahan yang mereka lakukan, bukan karena atau bukan hanya sebatas diri mereka yang mendapatkan dampak negatifnya. Bukan sebatas hanya diri mereka yang mendapatkan kemudaratannya, bal tata'adda, kata beliau. Bahkan yang mendapatkan kemudaratan, yang mendapatkan dampak negatif dari amalan-amalan taleh wal'iyadu billah yang ada di sisi mereka, itu orang-orang lain juga yang di sekitarnya. فَخَطَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَتْبَعِهِ بَلْ وَعَلَىٰ الْأُمَّةِ أَلَّتِ هُوَ فِيهَا. Maka bahaya mereka ini bisa sampai merembet kepada para pengikutnya, orang-orang yang fanatik dengan mereka, bahkan kepada umat Islam secara umum. بَلْ وَعَلَىٰ الدِّينَ نَفْسِهِ. Bahkan mungkin akan memudaratkan agama Islam. Agama Islam yang kena getahnya. Syariat yang mulia yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, syariat mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang kena getahnya. Akibat akidah, akibat kaidah, pemahaman yang keliru ketika mereka menjalankan ibadah syariat Islam. Seperti halnya kaum Khawarij yang berani membunuh orang-orang kafir dengan sangar sampai membakar hidup-hidup, memenggal kepala hidup-hidup dan yang lainnya. Maka yang kena getahnya siapa? Islam. Oh, Islam keras sekali. Islam ternyata radikal. Islam ternyata demikian. Siapa yang kena mudaratnya? Islam, wal'iyadzubillah. Akibat kebid'ahan akidah yang ada di sisi mereka. Oleh karenanya kata beliau, fawajaba walhalatu hadih siyanatu asyariah. Maka wajib untuk kita sama-sama menjaga kemurnian, kejernihan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walhifadhu ala hiyadhiha. Dan kita harus menjauhkan al-Islam, menjaga al-Islam dari unsur-unsur asing yang bisa mengubaratkan agama Islam tersebut. Wa alaihi fa inna min jumlatil maqasid syar'iyyah fi hadzal bab. Maka di sini beliau akan masuk kepada pembahasan rinci apa yang berkaitan dengan maksud tujuan syariat. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan al-hajr? Kenapa Nabi s.a.w. mempraktekkan al-hajr kepada ahlil kufri wal fisqi wal isyani wal mubtadi'ah dan yang lainnya? Tujuan utama yang pertama kata beliau, al maqsidul awal, yang paling pertama dan paling utama, tahqiqul ubudiyatillah. Kita melakukan al hajar itu tujuannya apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita fahami. Sekali lagi, bukan karena tendensi pribadi, bukan karena tendensi duniawi, bukan karena kalah tenar wal'iyadzubillah, bukan karena kalah jumlah masa wal'iyadzubillah, la. Ayuhat talabah, ini yang harus kita fahami. Ahlus sunnah menghajar al-mubtadi'ah bukan karena kalah tenar, bukan karena kalah terkenal, bukan karena kalah jumlah masanya dan yang lainnya, wala. Tapi yang ada di sisi ahlu sunnah ketika menghajar, mentahqiq al-ubudiyatilillah. Tujuan utama mereka adalah benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan, ذَلِكَ أَنَّ الْحَجْرَ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ عِبَادَةٌ. Karena ketika seseorang menghajar, syaratnya lillah wa fillah. Dia menghajar bukan karena tendensi pribadi, bukan karena sakit hati, bukan karena urusan pribadi. Sekali lagi, enggak ada urusan duniawiahnya. Dia benar-benar menghajar si fulan minal mubtadi'ah, tidak mau salam kepada si fulan minal mubtadi'ah, tidak mau duduk bersama fulan karena dia mubtadi'ah. Murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah tersebut membenci si fulan minal mubtadi'ah karena dia telah menyerewengkan sekian banyak ayat Allah karena dia telah menyelewengkan sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga dia benci kepada si fulan tersebut. Maka ini karena Allah. Dan ini kata beliau adalah bahagian dari ibadah. Ibadatun lillah, ini adalah bahagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal qiyamu bihi yajibu an yakuna khalisan wa wifqa ittiba'i hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun hajar tersebut harus dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan apa yang telah dijadikan petunjuk contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa melakukan hajar secara serampangan. Dia benci kepada ahlul bid'ah fulan. Kenapa? Karena pernah ada ucapan yang bikin dia sakit hati. Wah, ini bukan karena ikhlas sudah, bukan karena Allah. Berarti dia keluar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari al-hajr masyru'. Ayuhat talabah. Dia keluar dari al-hajr al-masyru'. Karena al-hajr al-masyru' tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dibarengi dengan khalisan wa wifqat tiba'i haddi Rasulillah. Harus ikhlas dan harus mencontoh apa yang telah dijadikan petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mad dalilu ala hadzal maqsid? Kemudian beliau membahas Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, apa dalil? Apa yang berkaitan dengan tujuan pertama ini? Al adillatu fil babi katsiratun. Kata beliau, dalil yang menunjukkan hal ini sangatlah banyak. Minha ma sabaq, di antaranya apa yang telah kita bahas, yakni pada pembahasan-pembahasan yang lalu, pada bab-bab yang lalu. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Dan janganlah kalian sekali-kali condong kepada orang-orang yang zalim tersebut. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Karena dengan sebab itu, kalian bisa disentuh oleh api neraka. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Janganlah kalian sekali-kali condong, bangga, kagum dengan mereka, orang-orang yang zalim. Karena kalau kalian menaruh hati pada mereka, fatamassakumun nar, kata Allah Jalla wa'ala, dengan sebab itu kalian bisa dijilat wal'iyadzubillah, disentuh wal'iyadzubillah oleh api neraka. Wa minha qawluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, waqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Kata Allah jalla wa ala, wa qad nazzala 'alaykum fil kitab. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum, ini syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita semua, ayuhal muslimu. Apa perintah Allah, apa syariat Allah jalla wa ala? An idza sami'tum ayatillah, apabila kalian mendengar bahwa di sana ada yang memperolok, ada yang menghinakan, ada yang mengejek-ngejek ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yukfaru biha, atau bahkan mengkufuri dengan sorahah, dengan terang-terangan, fala taq'udu ma'ahum. Larangan lagi dari Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian duduk bersama mereka. Perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Apabila ayat Allah dikufuri, diingkari, apabila ayat Allah Jalla wa'ala diperolok, dipermainkan, dihinakan, masuk bagian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan dari ayat Allah Jalla wa'ala, yaitu sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena seperti yang kita ketahui bersama, ayuhat talabah, bahwasanya as-sunnah tufasirul Qur'an. Sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Dari mana kita mengetahui jumlah salat duhur 4 rakaat? Dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dari mana kita mengetahui nisab zakat fitrah, nisab zakat mal dan yang lainnya? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bukan hanya orang-orang yang memperolok, mengkufuri Al-Quran yang kita sikapi, tapi mereka pula yang mengolok-olok, mempermainkan, menghinakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun masuk ke dalam ayat ini. Fala taq'udu ma'ahum. Ini larangan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalian duduk bersama mereka. Sama kurang lebih dengan larangan yang pertama. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim tersebut. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Wadih. Bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan untuk kita berpecah belah, mengajarkan untuk kita berselisih. Lah, sekali lagi seperti apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana Allah Jalla wa Ala menuntut ijtima' ala hablillahil matin wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berijtima' bukan hanya sekedar bersama, berkumpul dengan orang-orang yang Islam agamanya. Akan tetapi lebih dari itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang dituntut oleh Allah Jalla wa Ala adalah ketika seseorang benar-benar berijtima', dia berkumpul, dia bersama, dia bersatu di atas hablillah, di atas tali Allah Subhanahu wa Taala. Apa maknanya? Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Syekhuna Hafidhahullah wa Ra'ah. Al-ijtima'u alal haqqi wa bil haqqi walil haqq. Berijtima' di atas kebenaran, berijtima' dengan kebenaran, dan berijtima' untuk kebenaran. Jadi bukan hanya bersatu di atas Al-Quran saja, tidak. Harus bersatu di atas Al-Quran dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar, dan merupakan satu persatuan, satu perkumpulan, satu ijtima' yang keliru apabila kita tidak bersatu di atas kebenaran. Yang benar jadi satu, yang salah ya enggak apa-apalah, kita beri udzur. Ini sikap yang keliru, sikap yang salah, menyelisih apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa'tasimu bihablillah, itu perintah Allah. Menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang? Fala taq'udu ma'ahum. Ada yang mempermainkan sunnah Nabi, ada yang mempermainkan ayat-ayat Allah, ada yang menakwilkan ayat Allah Jalla wa Ala ke kanan ke kiri sesuai dengan apa yang dia fikirkan, sesuai dengan hawa nafsu dia. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Sampai kapan? Allah Jalla wa Ala menjelaskan, hatta yakhudhu fi haditsin ghairih, sampai mereka benar-benar berhenti dari hinaan-hinaan tersebut, dari perbincangan-perbincangan yang menghinakan, mengkufuri ayat-ayat Allah Jalla wa'ala tersebut. Innakum idzan mithluhum. Karena kalau sampai kalian masih bersama, bersatu dengan mereka, kalian pun sama dengan mereka. Kalian ridha dengan dikufurinya ayat Allah, kalian ridha dengan diperoloknya ayat Allah, kalian ridha dengan dipermainkannya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafiqin dan orang-orang kufar bersama di neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Kemudian beliau melanjutkan tafsir dari Al-Allamah Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, idza thabata tajannubu ashabil ma'asi, apabila kita telah mengetahui hukumnya untuk kita menjauhi ashabil ma'asi, untuk kita menjauhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, kama bayyanna, seperti apa yang telah kita jelaskan, maka kata beliau, fatajannubu ahlil bida'i wal ahwa'i aw, maka sesungguhnya untuk kita menjauhi mereka dari kalangan ahlil bida', mereka dari kalangan ahli ahwa, aula, jauh lebih utama. Ahlul ma'asi keberadaannya masih lebih mending daripada ahlul bidah, seperti yang sudah kita tahu semua, ayuhat talabah. Karena ahlul ma'asi menganggap diri mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah. Akan tetapi ahlul bid'ah wal iyadhu billah, ahlul ahwa, menganggap diri mereka sebagai wali-wali Allah. Maka bagi mereka yang hina di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, sangat mungkin untuk bertaubat. sangat mungkin untuk dinasehati kembali kepada Allah, kita lunakkan hatinya, masih sangat mungkin. Akan tetapi kalau dia merasa sebagai wali Allah, maka tidak ada atau sulit kesempatan untuk kita merubah akidah dan keyakinan yang dimiliki oleh wali Allah dalam tanda kutip tersebut. Aqul, dikomentari oleh Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah, intaha kalam al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Aqul, aku katakan, qaulullahi jalla wa ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala taq'udu ma'ahum, dan janganlah kalian duduk bersama mereka, alaysa hadha nahyan min Allah. Kata Syekhuna Hafidhahullah, bukankah ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qawluhu, dan firman Allah jalla wa ala, wala tarkanu ilal ladhina zalamu, janganlah kalian condong kepada mereka, orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, maka sungguh kalian akan disentuh oleh api neraka dengan sebab tersebut, wal'iyadzu billah. Alaysa nahyan, diulangi dua kali pertanyaan ini oleh Syekhuna Hafidhahullah wara'ah, bukankah ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan duduk bersama mereka, jangan condong kepada orang-orang yang zalim, bukankah ini larangan? Kata beliau, wallahu azza wa jal idza naha an amrin idzan huwa ya'muru bididdihi. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah jalla wa ala, zat yang maha perkasa, zat yang maha adil, zat yang maha sempurna, apabila Allah melarang sesuatu, maka kesimpulannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan lawannya. Lawan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang untuk condong kepada orang-orang yang zalim, dilarang untuk duduk bersama orang-orang yang kufur kepada ayat Allah, mengolok-olok ayat Allah, mempermainkan sunnah-sunnah Nabi dan yang lainnya. Berarti perintah Allah subhanahu wa ta'ala akan dibahas oleh beliau. Wadiddul julusi ilaihim al-mufaraqatu wal-qiyam falataq'udu ma'ahum. Wadiddul julus, dan lawan dari al-julus ilaihim, lawan dari al-julus, duduk bersama mereka, adalah al-mufaraqatu wal-qiyam. Kita harus menjauh dan berpisah dari mereka. Fala taq'udu ma'ahum. Diulangi lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala oleh beliau, janganlah kalian duduk bersama mereka. Ini kalau tidak duduk bersama mereka, berarti perintahnya apa? Tidak duduk bersama mereka. Artinya jauhlah kalian dari ha'ula. Jauhlah kalian dari ha'ula, dari mereka-mereka yang mempermainkan ayat Allah. Pergilah menjauh dari ha'ula alladzina zalamu, mereka orang-orang yang zalim. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ini sebuah hasungan untuk memecah belah umat. Tidak, ini adalah perintah Allah jalla wa'ala. Bukan ini adalah hasutan agar umat muslimin terpecah belah, tidak bersatu kalimat-kalimat mereka, tidak bersatu persatuan-persatuan mereka. Ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bawa. Seperti yang kemarin kita sebutkan, ayuhat talabah, seperti apa daya, usaha, upaya yang mereka lakukan untuk mempersatukan kaum muslimin, maka tidak akan mungkin hal tersebut terjadi. Karena melanggar sunnatullah, melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya alaihi salatu wasallam lah yang mengatakan, sataftariqu hadhil ummah, akan terpecah belah umat ini, ala 73 firqah, menjadi 73 golongan, kulluha finnari illa wahida, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk ayo bersatu, ayo berikan uzur, seperti kaidah ikhwanul muflisin, seperti yang antum tahu. Apa kaidah ikhwanul muflisin? Najtami'u fi mattafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna. Ini kaidah ikhwaniyah al-batiliyah. Apa kata ikhwan? Nattafiq, ayo kita bersatu. Apa-apa yang kita sepakati, solatnya wajib, puasanya wajib, zakatnya wajib, ayo kita bersatu. Wa na'tadziru ba'duna ba'dhan, kita saling memberi uzur, kita saling mengalah. Fi makhtalafna, dalam perkara-perkara yang memang kita berselisih. Kamu keyakinannya apa? Kamu akidahnya apa? Aisyah di neraka. Oh iya, saya keyakinannya, akidahnya Aisyah di surga. Eh sudah, kita saling memberi uzur, kita saling ngalah, tidak apa-apa. Antum memiliki akidah Aisyah di neraka, labas, ayo bergabung di sini. Semuanya dikumpulkan jadi satu di dalam bendera ikhwan al-muflisin wal'iyadzu billah. Kamu keyakinannya apa? Abu Bakar wa Umar kafir? Enggak apa-apa. Ayo sini. Keyakinan saya Abu Bakar dan Umar fil jannah. Jadi satu. Na'udzubillah minal khudlan. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan jauhi mereka, tinggalkan mereka, berlepas dirilah dari mereka. Wadih. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Idzan, kata beliau, kesimpulannya, al-ma'muru 'adamul qu'udi lamma nahallahu jalla wa 'ala an hadza tadammana al-amra bid-diddi li'anna an-nahya 'ani syai'i amrun bid-diddihi wa kaunuhu jalla wa 'az ya'muru aw yanha idzan yuhibbu jalla wa 'ala hadzal 'amala wa kaunuhu yuhibbuhu idzan hiya tha'atun wa tha'atuhu ibadatun. Kesimpulannya, kata beliau, dan ini paragraf terakhir yang kita bacakan biiznillah pada pertemuan kali ini, ayuhat talabah, al-ma'muru, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Apa-apa yang diperintahkan ini adamul qu'ud, jangan sampai kita duduk bersama mereka. Lamma nahallahu an hadza, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah melarang ini. Jadi bukan karena kita dihasut oleh Syekh Fulan, bukan karena dihasut oleh Imam Fulan. Bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Tadammanal amra bid-diddi, maka terkandung padanya perintah untuk kita menjauhi orang-orang tersebut. Li'annan nahya, karena larangan ani syai'i, larangan terhadap sesuatu, amrun bididdihi, larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk lawannya. Wa kaunuhu jalla wa'az, dan ketika Allah Subhanahu wa taala ya'muru aw yanha, apabila Allah jalla wa'ala memerintahkan untuk kita menjauhi mereka, melarang untuk kita berdekatan bersama, duduk bareng dengan mereka, idzan yuhibbu jalla wa ala hadzal amal. Kalau sudah Allah yang perintahkan, kalau sudah Allah yang larang, perhatikan poin ini ayuhat talabah. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ya'mur au yanha, idzan yuhibbu azza wa jalla hadzal amal. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan ini. Walaupun kita harus berlepas diri, walaupun kita harus menjauhi mereka, walaupun kita tidak bertegur sapa dengan mereka, walaupun kita tidak mengucapkan salam dengan mereka, walaupun. Otomatis Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan mencintai amalan tersebut. Kenapa? Karena yang kita kerjakan adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaunuhu yuhibbuhu idzan huwa ta'atun. Maka baris terakhir kata Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah, apabila hal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersama mereka dicintai oleh Allah, kita tidak condong kepada orang-orang yang zalim dicintai oleh Allah, berarti itu adalah bentuk ketaatan. Wa ta'atuhu ibadatun, dan apabila kita melakukan ketaatan, artinya kita sedang melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadih kesimpulannya. Apabila kita tidak condong kepada orang-orang yang zalim, tidak duduk bersama dengan orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah, menakwil ke kanan ke kiri, memperolok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wasallam dihinakan, diinjak-injak, dijadikan bahan tertawaan dan yang lainnya, kita tidak duduk bersama mereka atau kita menjauhi dengan sejauh-jauhnya diri kita dari mereka, ini adalah amalan yang dicintai. Sekali lagi, amalan yang dicintai ayuhat talabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan artinya kita berkumpul dengan mereka yang dicintai, bahkan itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan sebuah hal yang dicintai, berarti itu adalah ketaatan. Kalau kita melakukan ketaatan, artinya kita telah melakukan sebuah amalan ibadah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ayuhat talabah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Biidznillah taala akan kita lanjutkan di pertemuan besok hari Rabu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam membahas dan menyelesaikan apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafidhahullah wa ra'ah dalam risalah ini. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.